Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati, wonten ing pengaosan ingkang kepengker kula kali panjenengan sampun didadoaken masalah rahasia. Rahasia itu tidak boleh dikeluarkan kepada orang lain. Napa kok ndak oleh ditokno nang wong liya? Karena kalau mengeluarkan rahasia kepada orang lain berarti kita dianggap orang yang tidak dewasa. Niki salajenge monggo kita terusaken. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Nomor 59 nggih. Ningsor 4 garis dari bawah. Wa qad qalu qulubul ahrori kuburul asror. Anteman dawuh sapa ulama, qulubul ahrori utawi pira-pira atine wong kang merdeka, kuburul asrori iku dadi kuburane pira-pira rahasia. Wong lek merdeka atine niku merupakan kuburannya rahasia. Kata-kata niki, kita kalau ingin memahami kata-kata kulubul ahror, kuburul asror, harus menarik pada pelajaran yang telah lalu. Kulo kali panjenengan hidup wonten di dunia niki, pikirane koyok terkontaminasi, nembangi istilah ini. Tertarik dateng pandangan satu tambah satu ada dua. Tertarik hanya pada pandangan zohir saja. Lek wis tiang niku berhubungan karo pandangan zohir mawon, lek nyambut gawe suge, nek nyambut gawe melarat, boros melarat, lek ngirit suge, ngerti niki lho. Kalau kita selalu berpegangan seperti ini, maka layaknya kita ini sebagaimana orang yang ditahan atau orang yang belum merdeka. Lek tiang niku pun merdeka mboten, dia itu semuanya sudah dilimpahkan kepada Allah pun. Nyambut gawe, ndak nyambut gawe, lek nang Allah dipasti suki ya suki. Usaha, ndak usaha, lek nang Allah wis dipasti suki, nggih suki. Niku atine, lek dene zahire ya kudu usaha. Atine sakmonten. Zahire usaha panjenengan. Zahir ini adalah ilmu yang harus dijaga oleh keselamatan. Keselamatannya harus dijaga oleh pemerintah, oleh dunia. Lule ati sing jaga niki Gusti Allah. Lek sampean terkena hanya perasaan saja, maka Pak Polisi tidak akan bisa menahan orang yang menyinggung perasaan. Tapi kalau ada orang dipukul oleh seseorang sampai menjol, maka ini bisa dilanjut ke kepolisian atau ke pengadilan atau ke kejaksaan. Tapi lek masalah nyinggung ati mboten saged. Lule ati niki pun merdeka, maka semua rahasia itu ada di dalam. Dikubur santai-santai yang tenik riki. Ojo ditokno. Wong kait ngaji hikam rahasia ditokno kape. Ndak oleh ngono iku cak. Jadi hikam iku masih tidak nyambut gawe. Lek wayai suki-suki. Lo ya bener sih. Masih tidak sekolah lek wayai pinter-pinter. Bener. Masih sekolah lek wayai goblok ya goblok. Bener. Cuma kita namanya manusia, anggota zahir harus mengikuti undang-undang zahir. Ati kudu melok undang-undangnya ati. Artinya ketika zahir kita sudah berusaha tapi tidak sukses, ati ini sing layu nang Gusti Allah. Wong niku lek wis dadi merdeka ati ini, maka hatinya itu akan menjadi kuburannya beberapa rahasia yang sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Akeh nggih critane. Para wali kelakuane aneh-aneh niku akeh. Niku sakjane mboten kepengin duduno elek dateng panjenengan mboten. Ono para wali zaman-zaman kuno niku ketok wong nggawa dhuwit ndek sae akeh dijekik, didelok dijekik. Perbuatan seorang ulama yang seperti ini adalah melampaui wewenang kita. Jadi hanya wewenangnya ulama itu saja. Apa ulama iku kok moro-moro jekik dhuwit sing ono ndek sae iku, Mang? Mungkin ulama ini tahu kalau uang yang ada di saku orang itu adalah uang haram. Dibuak duwike. Wonten male critane wong salaman duit nang Romo Yai, begitu salaman duit dibuat nang Yai, saya kende omplong dadi gete. Pokoknya dadi gete, karena uang itu hasilnya menerima bayaran daripada pekerjaan membunuh orang. Zaman ni kau pun wonten kau yang ngeten iki. Milo dikatakan kulubul ahror, kuburul asror. Wong lek merdeka niku, atine niku dadi kuburane piro-piro rahasia. Dadi kuburane piro-piro rahasia. Semua rahasia niku lengkap wonten di atine tiang sing merdeka. Sing kula mbek sampean ndak iso dikandani, sebab masih yo dikandani ndak kira ngerti. Lho lek wis dikandani ndak kira ngerti ojo ngandani. Lek takon sampean kandani sak perlune mawon. Kok katene melok kelakon sing macem-macem sampean kuatir keliru dalan, ngati-ngati. Wasirru utawi sirri amanatullahi. Wasirru utawi sirri to rahasia amanatullahi iku amanate Gusti Allah. Indal abdi endalem sandinge kaula fa ifsyau mongko utawi nyebaraken ing sirri. Bitakbiri kelawan nyeritakan, kelawan ngibaratakan anu saking sirri iku khianatun khianat. Sirri ini ku rahasia, rahasia ini Gusti Allah. Lek sampean ceritakno berarti sampean niku khianat nang Gusti Allah. Wong wis ndak oleh diceritakno, diceritakno. Menikatene ana apa? Ndak oleh diceritakno, diceritakno. Khianat niku jenenge nang Gusti Allah. Fal umuru mongko utahe pira-pira perkara. Al mashhudatu kang den sakseni. Den sakseni ati maksud lek syuhud ni. Den sakseni ati apa umur iku layus tak malu ora den gunakaken. Ora bisa den gunakaken via ing dalam umur ilal isyaratu angin. Opo isyarah wal ima'u tegese isyarah. Jadi perkara sing ketok enok di ati yang memang merupakan titipan saking ngarsani Gusti Allah, rahasiane Gusti Allah, iki ndak oleh dikandakno nang wong, kudu di isyarahno tok. Nggih koyo niku wae pun contone, moro dijekek duwike. Apa kok dijekek duwike? Ya isyarah tok dijekek, sekek nang omplong. Kok moro dadi getik, isyarahe hasilnya teko getik. Ana wong katene liwat ndik dalan niki pamane, moro disumpet nang setunggale wali. Ndak oleh liwat, balik kabeh wong ndak liwat. Bareng katene oleh pirang-pirang dino ternyata uwote jeglok. Blas ajur. Ini hanya isyarat saja. Jadi seorang wali, seorang yang merdeka niku mboten ngandakno secara langsung, tetapi isyarat. Arahnya kemana? Ke barat, ngeten tok tangane. Arahnya kemana? Ke timur, ngeten tangane. Ke atas gini, ke bawah, ke bawah gini. Hanya pakai isyarah. Ndak ana critane wong dadi wali ku ilmune murah-murah ngoten mboten wonten. Isyarah tok sing wonten niku. Lek wonten wali sampai disorehno pekerjaane dijelas-jelasno niku insyaallah niku sanes wali. Lek wali niku isyarah-isyarah tok. Mboten wani terang-terangan mboten wani. Mboten oleh nang Allah karena rahasia itu adalah merupakan amanat yang harus disimpan. Kalau dijelaskan kepada orang lain berarti dia itu khianat dateng ngarsani Gusti Allah. Pemane kadang-kadang wonten dukun tebak niku, waduh bahaya niku. Apa kok sampean niki lara weteng, Mbah? Delok sih buk-buk weteng. Wah, kon niki wingi mari tukaran ambek wong ya? Nggih. Omahe ngadep ngidul. Nggih. Iku sing nyihir kon niku. Kata-kata seperti ini sangat tidak pantas untuk diikuti. Mboten wonten model-model kaya ngeten iki mboten wonten. Mek tebak menebak, duh dosa para rawuh, dosa saestu. Paling-paling kok lek sampean nyang nang mertamba nang setunggale wali, mulene sampean digawani nopo? Model-model isyarah ngoten tok. Sampean pamane lorone loro ngelundas utawa loro nemen, sowan nang setunggale kiai, nang kiai kok digawani jeruk bosok, kongkon ombe. Tentu di rumah oleh sepiro sing ditambakno iku mati lah. Iku jenenge jeruk bosok niku minangka isyarah bahwa orang yang diobati itu akan mati secepatnya, seperti cepatnya hancur jeruk sing bosok niku wau. Isyarah nebak cara langsung mboten saged. Wong kurang mati telung kurang sak menit dino ora iso. Penonton prediksi peramal saking luar negeri katanya kiamat itu akan terjadi pada tahun 2006. Sampai saat ini 2008 sih. Tidak ada apa-apa itu pak. Kalau si urip sampai saat ini jumlah geri. Tidak ada apa-apa. Pramal-pramal kayak ngoten itu tidak patik pantas di peloni. Okay. Soalnya lihat tiang niku merdeka, ati ini merdeka, maka dia itu hanya mengisyarahkan saja. Wal umuru wastikmalul ibarati utawi gunakan ibarat fiha indalam umur al-mashhudah isharun iku nguncorakan laha maring umur. Wafilan ing dalam ishar ibtidaluha utawi nyerahakan umur, murahakan umur, ngelangsar ing umur. Wong barang sing mestine rahasia ndak oleh disebut, kok disebut? Maka setelah disebut itu akan jadi murahan. Ojo disebut lek barang rahasia niku, rahasia niku tandanya mahal. Lek wis metu murah. Jadi wali niku ojo didol. Wali niku ojo dikleler, malen tek kewaliane murah. Tidak ada nilainya. Kewalian tidak boleh diberitahukan kepada siapa-siapa. Ndak oleh digunakno kecuali betul-betul mendesak. Baru kena ditamel. Kapan-kapan digai itu bukan wali namanya, pengkhianat datang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengkhianati Allah, di mana Allah menyuruh dia untuk menyimpan rahasia, tapi ternyata kok dikandak-kandak ninang uang. Langsing waru wali ini, kulak podo wali ini. Lek kulo ngarani sinten wali, sinten sing boten, kulo yo ndak weru, wong barang kulo duduk wali. Maning opo butuhnya dadi wali, dadi wali kek. Ndak dadi wali ya wis sak karepe. Dadi wong disenengi, dadi wong sing benceni, dadi wong sing ndak disopo, ndak ngurus. Niku duduk urusan. Dadi barang sing rahasia niku aja disebarno. Summa innal ibarata mongko nulis sak temen ibarat ngibaratakan anha saking al umurul masyuda. Iku la tazidu ora nambahi ha ing ibarat illa humutun angin ing kesasar wan ghilakon lan kerem. Lianal umuro krono sak temene bira-bira perkara adzauqiyah ta kang bangsa dzok yastahilu iku muhal apa idrakuha nemu ing al umur dzauqiyah bil ibarati kelawan bira-bira ibarat anutqiyah di kang bangsa pengucap. Barang yang dilihat oleh hati itu namanya perasaan. Lek perasaan niku ditokno nang uwong malah tambah sulit, tambah kerem, tambah kesasar, salah artine. Sebab barang yang hanya ada di perasaan jelas tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ndak tutuk. Kata-kata niki ndak tutuk katene ngampekno. Kayak dene wong cinta ngono lho. Wong cinta ngoten lek kepethuk koyok yok nopo ngono atine iki. Arek sirisiran niki. Lek kepethuk koyok yok nopo ngoten atine. Saking senenge sampean takokno bahasa apa yang dapat mewakili kata hatinya itu. Mboten nonton. Bahasa yang dapat mewakili kata-kata hati itu enggak bisa. Enggak ada. Mboten wonten. Napa saking jerone isine ati. Jadi isine ati niki jauh lebih lebar daripada apa yang kita ucapkan. Tidak semua sesuatu yang ada di dalam hati mampu kita ucapkan. Justru banyak sesuatu yang ada dalam hati kita tidak mampu untuk mengucapkannya. Saking jerone. Wa dzikruhu likulli ma'lumin lahu dalilun ala adami tafriqatihi baina ma'lumat. Wa dzikruhu utawi oleh nuture man likulli ma'lumin maring saben-saben barang kang den weruhi lahu kadhe man dalilun iku nutuaken ala adami tafriqati ing atase ora bisane mbedakaken man bainal ma'lumati ing dalem antarane pira-pira barang kang den weruhi. Dadi lek wonten tiyang menyebut terhadap sesuatu, terhadap setiap sesuatu yang diketahui, maka berarti orang itu tidak bisa membedakan mana perkara yang harus diketahui dan mana perkara yang tidak boleh diketahui. Waqat yakunulan terkadang ono fiha iku endalem maklumat mampu barang layasiku kang ora saopo dzikruhu nutur ma. Lima krono barang yalzamu kang dadi tetep alaihi ingatasi zikruhu ingatasi nuturma opo minat dorori pae dikaiza itamawon opo minat dorori kemadorotan wal fasadi lan kerusakan wa ingkarin nasilan ingkari menungso lahu maringman. Dan terkadang barang sing diketahui itu merupakan sesuatu yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Katene panjenengan katene muni. Katenan direk nang sawah. Sawahe sapa? Sawahe Gusti Allah. Apa perlu nih? Macul. Macul kangge apa? Kangge Gusti Allah. Sing ngirim sapa? Gusti Allah. Sing galengan sapa? Gusti Allah. Ini sesuatu yang tidak boleh disebut. Ndak sah untuk disebut nih. Bingungaken dateng tiang. Wong male ingkar dateng panjenengan. Lek uang niku mboten percaya, dadine ingkar, lek percaya mali rusak. Jadi kata-kata yang ada di dalam hati yang merupakan rahasia bagi orang yang merdeka. Niku lek ditokno, wong sing percaya moko akidahe dadi rusak, tiang sing ndak percaya dadi ingkar. Ing moko napa sing panjenengan omongaken niku bener. Lu ingkar nang kebenaran niku dosa. Alen dikon wetang, dikai Gusti Allah. Lu niki wong sing percaya maling ngarani sinten sing ngekei mangan niku mang Gusti Allah. Lek wong niku ndak percaya, berarti ingkar dateng panjenengan. Lek ingkar nang panjenengan padahal napa sing sampean omong-omong mang bener. Cuma karena itu rahasia ditokno mawon nang sampean. Lu niki sing mboten angsal. Ngerusak dateng akidai wong awam. Niku harus kita jaga sebagai orang-orang nahdiyin. Kulo kali panjenengan kudu kuat njogo akidah sing kaya ngeten niki wau. Jenenge akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk sembarangan. Merga ni panjenengan ngaji kitab hikam. Insyaallah isine kitab hikam niki lengkap tentang masalah tauhid, tentang masalah kelakuane ati, tentang masalah yang berkaitan dengan tingkah lakunya hati dan sesuatu yang diketahui oleh hati, lengkap wonten hikam. Qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi satemene iku saking ilmu kahai atil maknuni opo umpamane tingkai barang kang den simpen. Opo niki kap niki kok tak manani opo? Niki kap jenenge kap Zaidah. Napa kok diarani kap Zaidah? Polae tumibo ono panggenane isi meina. Dadi lek Zaidah utawa kapi didadekno isim, nggih saged. Lek kap dadi isim berarti mengandung maknanya mislu. Inna minal ilmi sademene iku setengah saking ilmu. Kahai atil maknuni opo umpamane tingkai barang kang den simpen dan layak rifu kang ora weru ang ora weru hu ing al maknun ilal ulama angin sopo piro piro wong alim bilahi kelawan Allah fa idza azharuhu mongko ari kalane ningalaken sopo ulama hu ing ilmu oto ing al maknun angkara mongko ngingkari hu ing al maknun ahlul hurrati sopo wong kang ahli huroh, wong kang ahli boten merdeka, wong kang ahli dadi budak billahi kelawan masalahe Gusti Allah. Gampangane dereng tutuk dateng makrifat dereng ahli syuhud. Dadi dawane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya ada sebagian daripada ilmu itu seperti barang yang harus disimpan. Yang mana barang yang disimpan ini tidak boleh diketahui kecuali oleh orang yang alim dengan Allah, kecuali oleh orang yang mengerti dengan Allah. Dan sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang alim dengan Allah ini, kalau ditampakkan kepada ahlul hurroh, orang yang masih belum syuhud, al-hurroh yang menjadi perlawanannya ahlul ahror, maka orang pasti akan mengingkari. Diketok-ketok nawa indak sembahyang. Jarine ceritane sembahyang nang Mekah. Wong sing percaya ndelok sampean ndak sembahyang, male melok ndak sembahyang. Lek wong sing ndak percaya nang sampean lek sampean ndak sembahyang, male goro. Padahal kenyataane sampean ndek ngriku pancen ndak sembahyang. Sampean sembahyang nang di Mekah. Itu namanya mencuri pandangan orang. Nipu tiang. Loh, hal-hal yang seperti ini jangan diberitahukan kepada orang lain. Ojo dikandak-kandak nih nang wong liya. Waqala Ali ibn al-Husain. Landau sopo Sayyidina Ali ibn al-Husain. Ya rubba jauhari ilmin. Lau abu hubihi. Laqila li anta mimman ya'budul wasana. Ya rubba jauhari ilmin. Pirang-pirang mutiorone ilmu. Lau abuhu lamono mertela akan sobo ingsun lamono nyebarakan ingsun bihi kelawan jauh hari ilmin laki lamo koden ucapakan lima ingsun anta opo dawu anta anta utawi siro iku miman saking golongane wong yak budu kang nyembah sobeman arlwasana ing berholo dawu ni Sayyidina Ali akeh ilmu sing api-api iku Ali bin Husain niki tadi putu ni Sayyidina Ali. Ali enggak ada yuko Husain, Husain enggak ada yuko Ali. Akeh ilmu sing api-api. Akeh ilmu-ilmu sing koyok suco. Andai kata ilmu itu saya keluarkan kepada orang, maka saya dikatakan orang yang menyembah patung. saya dikatakan orang yang menyembah berhala. Yok nopo kate ndak diarani nyembah berhala. Pamane ngomong, "Oh Tuhanku, kamu sangat welas dateng kula. Aku dikei montor teng panjenengan. Montor iki mlaku kelawan kersane panjenengan. Berarti sampean iki pangeran. Utawa ndek montor iki ana pangeran dikusuk-kusuk montore. Betapa indahnya Tuhanku." Ngusuk-ngusuk montor ambek ngomong betapa indahnya Tuhanku. Lu kata-kata seperti ini kalau dikeluarkan, orang akan mengira kita ini adalah penyembah berhala, duduk wong Islam. Dadi akeh ilmu sing ndak dikandak-kandakno niku kata. Dadi lek panjenengan gak ada ilmu sing aneh-aneh. Maksudnya ilmu sing aneh niku duduk koyo sulapan, lek sulapan niku tok-tokno sak karepe sampean lho. Urusan donya, urusan kali Gusti Allah niki. Nek mek sulapan ngoten kanca-kanca dukun sak karepe pean aku ya ndak ngongkon ya mboten nglarang kula. Tokno wis tapi lek dosa ya dosane sangga dhewe tentok. Lek hal barang ilmu-ilmu yang indah yang berkaitan dengan Allah aja ditokno lek ndak perlu. Simpen nono di jero ati. Seberapa ukuran takwa kita kepada Allah, kita enggak usah cerita kepada orang. Sak piro kekuatane sampean lek nyembah Gusti Allah, lek sembahyang, lek poso, lek sedekah ya apa ati sampean iku cocok kondo nang wong ndak perlu. Rahasia itu, rahasia perusahaan mboten asal dikandani. Walasta halalan yaktine milang-milang halal sopori jalun piro-pirong Islam muslimuna kang bodo sopori jalun piro-pirong lanang muslimuna kang bodo Islam dami ing ketingsun ya rauna halipodo ningali ya rauna akbahama yaktunahu halipodo ni katakan sopori jal akbahama ing luih oloni barang yaktuna kang bodo nekani sopori jal hu ing mahasanan ing kang bagus. Ini sak temen ingsun laktumu yaktine nyimpan ingsun min ilmi saking ilmu ingsun jawahirohu ing piro-piro indah-indai ilmi kaila yaro terapun orah ningali terapun orah weruh alhaqo ing barangkang hak zu jahlin sopo wong budu fayaftati namungko dadi kefitnah sopo zu jahlin. Lan mali ilmu sing larang-larang koyok ngeten ikilek sampe dikandani wah. Maka kita ini dianggap halal darahnya. Soalin apa? Ya wis, ndak podo karo tauhid, konco-konco sekolah niku mboten podo. Kalau samanya sama, cuma tingkatan taraf pemikirannya sudah lain. Jauh bedanya. Lah nek didudono nang wong tiyang niku iso bingung. Lek pun bingung harani sampean musyrik. Lek wis musyrik ya dibeleh. Maten lho. Padahal ilmu yang itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Tapi mboten oleh dikandakno karena itu sirun min asrarillah, rahasianya Allah yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Yang mana kalau diberitahukan kepada orang lain kita dikatakan pengkhianat. Pengkhianat. Lek wis diarani pengkhianat, mosok seneng kula kali panjenengan diarani khianat. Mila kula titip dateng kanca-kanca sing jero ilmu hikame hati-hati. Panjenengan ojo sampai ngetokno iktikad yang bertentangan dengan jiwa ahli sunnah wal jamaah. Senajano panjenengan wis tutuk, ojo ditutuk-tutukno. Ojo dikandak-kandakno, tutuk dhewe wis. Engko lek ana wong katene nuntukno njaluk tuntun sampean, ojo dituntun. Ya kandakno tok tapi ojo meksa. Ini sangat bahaya durung waktune kabeh-kabeh ngono. Ana waktune dhewe-dhewe. Iki saiki sik rahasia. Lek sampean digepuki wong, berarti sampean niku kenek gepuki wong mergo sampean nyebarno rahasiae Gusti Allah. Ngoten lho. Dadi kula njaluk tulung nggih nang kanca-kanca sing ngaji kitab hikam. Nuwun sewu sak liyane dateng swara kaya ngeten iki, dateng swarane NU, kula kuatos ada salah faham atau terlalu detail. Panjenengan sing ngatos-ngatos ki ambek kuatos klentu. Karena ada sebagian sesuatu yang harus kita ketahui, tapi waktunya bukan sekarang. Ada yang sesuatu yang harus kita ketahui, menunggu faedahnya sudah ada. Kalau faedahnya belum, waktunya belum, jangan diberitahukan kepada orang lain. Sangat membahayakan dan itu dikatakan pengkhianat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat dalam hormati, sakmenten ingkang saged dalam aturake, mbok menawi salah lupute, kula nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.